maunya apa sih? Pokoknya aku gak suka kamu sama cowok-cowok itu lagi. Aku tuh gak mau kamu atur-atur lagi. Kamu tuh belum siapa-siapa aku. Jadi jangan pernah atur hidup aku lagi. Ah, bangsat. Kan ada yang lebih indah selain kasihmu, sayangmu sepanjang masa. Bersamamu adalah surga kecilku yang pernah ku miliki dan tak pernah ku lupakan. Sampai jumpa wanita pelindungku. Selama ini tak bisa ku mengulang waktu yang tak mungkin kembali lagi. Just the way that I can't go back, I'm sorry. Takkan pernah bisa terlupakan. Lagi jangan.